Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih kita pada pembahasan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه مناسبة الحديث للباب. Sampai di situ ya. Kesesuaian hadis dengan judul bab. Itu man tabarraka bi syajaratin wa hajarin aw hajarin wa nahwihima. Kesesuaian hadis Abu Waqid Al-Laitsi dengan judul bab. أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. Bahwa di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya tabarruk, mengharap barakah, mencari barakah, ngalap barakah dengan pepohonan atau yang selainnya, bebatuan dan yang semisalnya adalah syirkun, adalah termasuk kesyirikan. Wa ta'lihun ma'allahi, dan menjadikan ilah selain Allah, menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil faidah dari hadis? Al-faidatul ula anna tabarruka bil asjari syirkun wa mithluha al ahjaru wa ghairuha. Bahwasanya tabarruk dengan pepohonan adalah kesyirikan. Wa mithluha, dan yang semisal dengan pepohonan adalah al ahjar, bebatuan. Wa ghairuha, dan yang selainnya. Jadi tidak hanya yang tergolong kesyirikan itu tabarruk dengan pohon ataukah batu, tapi juga selainnya. Ini hanya sekedar penyebutan contoh saja, bukan pembatasan. Yang selainnya itu bisa misalnya tanah, ya. Berapa banyak orang yang tabarruk dengan tanah pekuburan? Tanah pekuburan diambil, dianggap sebagai sumber barokah. Ya. Mungkin di antara antum ada yang pernah ya datang misalnya di pekuburan Baqi di Madinah, padahal di Madinatul Rasul alaihi salatu wassalam, tapi banyak di sana, ya. Padahal sudah ada hurrasnya, sudah ada para penjaga, itu pun masih ada yang curi-curi, mencari-cari kesempatan ketika tidak ada penjaga, mengambil tanah kuburan Baqi dimasukkan ke dalam kain. Ya, anak pernah lihat sendiri itu. Jadi orangnya curi-curi waktu, ya, di tempat yang tidak ada penjaga, ambil tanah dimasukkan ke kain berwarna hitam. Ya, itu tidak lain adalah karena keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Di antara tujuannya adalah untuk tabarruk, menganggap bahwasanya tanah pekuburan Baqi tersebut ya barokah. Mungkin ada yang sepulangnya nanti dijadikan sebagai jimat atau yang semisalnya. Dan itu tidak diragukan lagi adalah termasuk kesyirikan. Begitu pula bertabarruk dengan alat-alat, misalnya cincin atau yang semisalnya, ya, bebatuan. Nah, baik bebatuan yang bisa mungkin ya, dipakai sebagai cincin, atau pula barang-barang peninggalan seperti keris dan yang semisalnya. Al-muhim, ketika seseorang bertabarruk, meyakini benda-benda tersebut bisa mendatangkan barokah, maka yang seperti ini adalah kesyirikan. Dan bertabarruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, itu adalah kesyirikan dengan dua bentuknya. Bisa tergolong syirik akbar, bisa pula tergolong syirik asghar. Adapun dalam kisah yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dalam hadis ini, ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, ini ada ihtimal kemungkinan digolongkan ke dalam syirik asghar. Ketika Rasulullah SAW mengingkari, ya Allahu Akbar, ya, sebagai bentuk pengingkaran, menunjukkan itu adalah kesyirikan, karena Rasulullah kemudian menyamakan antara permintaan mereka dengan permintaan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu peristiwa tersebut bisa digolongkan sebagai syirik asghar. Kenapa? Karena tidaklah kemudian mereka dihukumi murtad. Tidaklah dihukumi murtad karena ucapan tersebut, karena permintaan yang mereka kemukakan. Ij'al lana dzat anwat kama lahum dzat anwat. Tidak kemudian mereka dihukumi sebagai orang-orang yang murtad. Dan terkadang tabarruk bisa tergolong syirik akbar ketika pelakunya meyakini bahwasanya benda yang diyakini bisa mendatangkan barokah itu bisa mendatangkan barokah dengan sendirinya, ya, dan meyakini bahwasanya barokah tersebut bukan dari Allah tapi semata-mata dari benda tersebut. Maka kalau keyakinan yang seperti ini, berarti tabarruknya tergolong syirik akbar. Berbeda jika seseorang bertabarruk dengan suatu benda, pepohonan, bebatuan, atau yang semisalnya, meyakini bahwasanya itu hanya sebagai sebab. Akan tapi barokah datangnya dari Allah. Dia meyakini bahwasanya barokah datang dari Allah satu-satunya. Hanya saja dia meyakini itu sebagai sebab datangnya barokah. Maka yang seperti ini adalah syirik asghar, bukan sampai tingkatan syirik akbar. Barakallahu fikum. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Kita lanjutkan. Sebagaimana yang contoh yang lain pula, ya, yang beredar di akhir-akhir ini, bertabarruk dengan yang diyakini sebagai rambutnya Nabi alaihissalatu wassalam. Tabarruk yang mencapai tingkatan ghulu berlebihan, sampai dijual beberapa minuman, ya, air yang dijual dalam botol-botol, diyakini sebagai air yang berbarokah. Air yang barokah, karena apa? Air tersebut sudah dicelupkan rambut Rasulullah di dalamnya, dijual. Ya, lewat online, lewat internet dijual itu. Ya, dengan botol-botol. Dengan harga yang cukup mahal. Tidak seperti air mineral biasa. Karena diyakini sudah mengandung barokah. Kenapa? Karena telah dicelupkan padanya rambut Rasulullah SAW. Yang demikian ini dikhawatirkan tergolong kesyirikan, ya, karena tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi maupun di zaman para sahabat yang demikian ini, ya, tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat mereka kemudian mencelupkan rambut Rasulullah, ya, di air kemudian meyakini, diyakini air tersebut barokah. Ya. Sampai pun zat rambut Rasulullah itu sendiri. Ya. Tidak boleh kemudian diyakini rambut dengan adanya rambut tersebut kemudian demikian dan demikian. Ya. Hendaknya kita berhati-hati. Dan tentunya tergantung keyakinan dari pelakunya. Kalau meyakini rambut Rasulullah itu sendiri yang mendatangkan barokah, barokah bukan dari Allah, tapi karena zat rambut itu sendiri, maka yang demikian bisa tergolong syirik akbar, syirik besar. Kalau dia meyakini hanya sebatas sebab, ya, rambut tersebut hanya sebagai sebab, maka ini tergolong syirik asghar. Sehingga ikhwani fillah barakallahu fikum, di zaman ini yang dikatakan zaman modern, di mana di zaman ini teknologi canggih, perkembangan teknologi sangat pesat, bukan kemudian kesyirikan itu hilang. Justru banyak kesyirikan merebak dengan dikemas, ya, tampilan-tampilan yang baru. Sehingga walaupun zaman ini dikatakan sebagai zaman modern, mempelajari tauhid itu sangat penting untuk membentengi kita semua dari berbagai bentuk kesyirikan yang terkadang banyak dari kaum muslimin tidak merasa bahwasanya itu adalah bentuk dari kesyirikan. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu la yu'man min ayyakuna, la yu'man ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Bahwasanya seorang yang beralih meninggalkan kebatilan yang dahulu biasa dia lakukan, baik kebatilan itu berupa kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan atau bid'ah, la yu'man, tidak dirasa aman, ayyakuna fi qalbihi baqiyah, di dalam hatinya ada sisa, tersisa dari kebiasaan tersebut, terkadang-kadang muncul tanpa disadari, karena sudah menjadi kebiasaan dia sejak dulu. Ketika dia menyadari bahwasanya perbuatan tersebut, kebiasaan tersebut adalah batil, kemudian dia meninggalkannya, terkadang muncul karena masih tersisa di dalam hatinya. Ya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kisah tersebut. Nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin. Bahwasanya yang menyampaikan permintaan itu kepada Rasulullah adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam. Yang dahulu sebelum masuk Islam terbiasa melakukan amalan-amalan kesyirikan, ya. Nah, maka ketika seorang hamba dulunya terbiasa melakukan kebatilan, kemudian taubat darinya, meninggalkannya, terkadang kebiasaan itu muncul, maka hendaknya segera diiringi dengan taubat. Jangan dibiarkan kebiasaan lama itu, kebatilan itu, dia biarkan. Ketika muncul tiba-tiba terbesit dalam hatinya kebatilan yang dulu biasa dia lakukan, kemudian dia biarkan. Dia lakukan dan dia ulangi lagi dengan terus-menerus. Maka dikhawatirkan seperti itu kebatilannya tidak akan hilang. Justru akan tumbuh lagi, menguat lagi. Hendaknya seorang yang dahulu terbiasa di atas kebatilan kemudian meninggalkannya, terkadang muncul keinginan untuk berbuat kebatilan itu, hendaknya dia segera memalingkannya. Dia segera bertaubat, memalingkannya, dan menyibukkan diri dengan amalan ketaatan. Ini berlaku untuk semua bentuk kebatilan, baik berupa kesyirikan ataupun bid'ah, maupun kemaksiatan dan semisalnya. Kemaksiatan baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Anna sabab ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal 'ukufu 'indaha wat tabarruku biha. Bahwasanya sebab dari peribadatan kepada berhala-berhala adalah mengagungkannya, kemudian berdiam diri di dekatnya. wattabarruk biha, dan bertabarruk, mencari barokah dengannya. Ini adalah bentuk peribadatan kepada berhala. Jadi bentuk peribadatan kepada berhala itu muncul karena sikap pengagungan terhadap berhala tersebut, berdiam diri di dekatnya, kemudian mencari barokah darinya. Al-faidatul rabi'ah. Faidah yang keempat, annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuha ila Allah, yuqarribuhu ila Allahi wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwasanya terkadang ada seorang yang menganggap baik sesuatu, menyangka bahwasanya sesuatu tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada kisah tersebut, mereka meminta kepada Rasulullah untuk menjadikan Dzatu Anwat bagi mereka karena menganggap bahwasanya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, padahal ternyata tidak. Wa huwa yub'iduhu anhu, padahal sejatinya hal itu bukan malah mendekatkan kepada Allah, justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga supaya seorang hamba tidak terjatuh pada hal ini, menganggap sesuatu bisa mendekatkan diri pada Allah padahal justru menjauhkan, hendaknya dia di dalam beramal senantiasa melandaskan perbuatan amalannya, ibadahnya kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mengembalikan, sebelum dia beramal, dia harus memastikan terlebih dahulu apakah amalan tersebut dituntunkan Rasulullah ataukah tidak. Al-faidatul khamisah, annahu yanbaghi lil muslimi ayyusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi ayyuqala fid dini wa 'inda ta'ajjubi. Sepantasnya bagi seorang muslim bertasbih, mengucapkan subhanallah, wa yukabbir, dan bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, ketika dia mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan dalam permasalahan agama. Misalnya mendengar suatu ucapan yang tidak pantas, ya, mengandung kebatilan, apalagi jika ucapan itu mengandung kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, atau kemaksiatan. Dia membaca tasbih, menyucikan Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Atau ketika dia mendapati sesuatu yang mengherankan atau mengagetkan dia, mengejutkan dia, membaca subhanallah ataupun Allahu Akbar. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummati wa qad waqa'a. Berita dari Rasulullah tentang terjadinya kesyirikan di umat ini, dan sungguh telah terjadi. Sungguh telah terjadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah tersebut. Ini nanti terkait dengan faedah yang ketujuh. Bahwasanya ini merupakan tanda dari benarnya kenabian Rasulullah. Di antara bukti benarnya kenabian Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Umat itu ada dua jenis. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ummatul da'wah adalah semua umat manusia. Semua umat manusia setelah diutusnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, baik yang kafir maupun yang mukmin, baik yang muslim maupun yang kafir. Ya. Ummatud da'wah, yaitu umat yang ditujukan kepada mereka dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi orang Yahudi yang hidup di zaman ini setelah diutusnya Rasulullah juga disebut ummatud da'wah, karena ditujukan dakwah ini kepada mereka. Orang-orang Nasara, mereka adalah umat dakwah, yaitu yang mereka harus didakwahi untuk memeluk Islam, untuk menganut agama Islam. Adapun yang dimaksud di sini, al-ikhbar an wuqu'i syirki min fi hadhil ummah. Berita dari Rasulullah tentang terjadinya kesyirikan di tubuh umat ini, di umat ini. Yang dimaksud adalah umat ijabah, yaitu umat yang telah memeluk agama Islam. Umat yang telah menganut agama Islam, yaitu ummatul Islam. Orang-orang yang telah memenuhi panggilan seruan dakwah. Ya. Dan ternyata masih terjadi kesyirikan. Karena yang terjadi di kisah tersebut adalah pada orang-orang muslimin yang baru masuk Islam. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah tersebut, kalau seandainya mereka saja, yaitu para sahabat, umat yang terbaik, generasi yang paling utama dari umat ini setelah nabinya, bisa terjatuh dalam perkara tersebut, tersembunyi bagi mereka suatu perkara kesyirikan, mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka minta itu mengandung kesyirikan, padahal mereka adalah umat yang terbaik, para sahabat Nabi. Maka terlebih lagi orang-orang yang kedudukannya, keutamaannya di bawah mereka. Jadi kalau para sahabat saja tersembunyi bagi mereka sebagian perkara kesyirikan, tidak sadar itu adalah kesyirikan, maka terlebih lagi yang selain sahabat. Ini semakin menunjukkan kepada kita apa? Bahaya kesyirikan. Kalau kita tidak serius belajar tauhid, bisa-bisa na'udzubillah kita terjatuh pada kesyirikan tanpa kita sadari. Ini juga termasuk ya merupakan bantahan bagi orang-orang yang meremehkan tauhid. Tauhid itu dikira perkara yang mudah, perkara gampang. Jangan terlalu serius mempelajari. Enggak perlu terlalu mendalami tauhid. Gampang itu, perkara yang mudah. Yang lebih penting adalah belajar tentang ini dan itu. Meremehkan tauhid. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan terjatuh pada kesyirikan tanpa dia sadari. Ya, sehingga belajar tauhid itu tidak boleh berhenti. Ya. Sejak kecil sampai kita mati nanti, jangan pernah kita berhenti belajar tauhid. Di antara para ulama ada yang mengatakan, belajar kitab tauhid ini jangan pernah berhenti. Sebagian ulama ada yang mempelajari kitab tauhid ini terus, setiap kali selesai, setiap kali khatam, ngulang lagi dari awal, terus demikian. Ya, karena pentingnya perkara tauhid untuk terus diulang dan dikokohkan. Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh, alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut terkandung atau terdapat bukti tanda benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu waqa'a syirku fi hadhihi al-ummati kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Karena telah terjadi kesyirikan di umat ini sebagaimana yang telah beliau beritakan. Al-faidatus tsaminah, faidah yang ke-8, an-nahyu anit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyyati wal yahudi wan nasara. Larangan dari bersikap tashabbuh, menyerupai ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahud dan Nasara, illa ma dallad dalilu ala annahu min dinina, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i bahwasanya amalan tersebut termasuk agama kita. Ya. Jadi tidak semua kemudian yang dilakukan orang-orang jahiliyah atau orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, kita tidak boleh melakukannya. Ya, misalnya contohnya haji. Orang-orang musyrikin dulu melakukan haji juga. Ya. Melakukan orang-orang Yahud, Nasara juga berpuasa. Ya, tidak kemudian kita, oh mereka berpuasa, jadi kita jangan berpuasa. Kalau kita puasa berarti menyerupai mereka. Ya, tidak demikian. Ya, selama apa yang kita lakukan itu ada dasarnya di dalam dalil syar'i, maka kita amalkan walaupun orang-orang kufar juga mengamalkannya. Al-faidatu tasi'ah, faidah yang ke-9, anna li'atibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Bahwasanya tolak ukur di dalam hukum adalah, maksudnya tolak ukur di dalam menghukumi sesuatu itu melihat kepada makna, hakikat dari sesuatu tersebut, bukan menghukuminya dengan sekedar nama. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabati bani Israila. Karena Nabi menjadikan atau menyamakan, menghukumi sama permintaan mereka ketika meminta Zatu Anwat, menyamakan permintaan tersebut dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yaitu meminta apa? Untuk dijadikan ilah. Menjadikan bagi mereka ilah. Sebagaimana alihahnya kaum musyrikin. Walam yaltafit ila kaunihim sammuha Zatu Anwat. Dan Rasulullah tidak menoleh kepada ya, penamaan yang mereka namakan sebagai Zatu Anwat. Jadi tidak melihat Zatu Anwatnya, namanya Zatu Anwat. Tapi melihat hakikat yang mereka minta. Hakikat perbuatan yang mereka sampaikan. Itu adalah kesyirikan. Ya. Walaupun dinamakan Zatu Anwat. Hakikatnya Zatu Anwat itu adalah ilah. Ma'bud yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji di sore hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.